saya palsu, manusia berdusta. Kebanyakan suka menipu, gemar membuat dosa. Dunia penuh dengan noda, dunia penuh dosa. Kebanyakan tipu dan daya, mengikut nafsu murka. Siapa itu? Coba teka. Siapa itu kaget, rangan, berlaku dan berdendam? Suara merdu dan menawan, membuat hatiku girang. Kalau ada bunga di taman berseri warna kuning, apa guna ke hutan sekuntum boleh disunting. Mari sini, jangan marah. Begitulah resam dunia, tidak kekal di sebelum kena, agar tidak terpedaya.